ku menyentuh tanganmu. Tak sengaja bertemu pandang. Saat itu hatiku berkata, musim bunga pun datang. Setelah sekian lama menanti dan mencari sambatan hati, saat ini hatiku berkata, engkaulah yang ku cari. Burung pun bernyanyi, mawar pun berkembang. Musim kering berlalu, semuanya indah sekali. Mungkinkah diriku jatuh cinta lagi, duka hati berlalu.